قال رحمه الله تعالى قال وقوله الرحمن على العرش استوى الله يعني الرحمن beristiwa di atas arsy في سبعة مواضع itu ada di 7 tempat terkait Allah beristiwa di atas arsy في سورة الأعراف yang pertama di surah Al-A'raf qauluh inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam sesungguhnya rabb kalian ialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari thumma stawa 'alal 'arsy kemudian dia beristiwa di atas arsy wa qala fi surati yunus alaihi salam kemudian Allah taala berfirman di surah Yunus Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy sama bunyinya tadi rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari kemudian dia beristiwa di atas 'arsy wa qala fi surati ar-ra'd kemudian Allah taala berfirman di surah ar-ra'd Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha ثم استوى على العرش Allah yang telah meninggikan langit-langit tanpa tiang ya tarawnaha sebagaimana yang kalian lihat kemudian dia beristiwa di atas arsy wa qala fi taha kemudian Allah berfirman surah taha ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa Allah yang maha rahman beristiwa di atas arsy wa qala fi surah al-furqan ثم استوى على العرش dia beristiwa di atas arsy surah Al-Furqan. Aqala fi surati Al-Lamim As-Sajdah. Allah taala berfirman surah Al-Lamim As-Sajdah, Allahu allazi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya dalam waktu 6 hari kemudian dia beristiwa di atas arsy. Wa qala fi suratil hadid dan dia berfirman surah al-hadid wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari kemudian dia beristiwa di atas arsy ayat-ayat yang beliau bawakan ini semua ya semuanya mengisbat atau menetaskan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala alal arsy. Tapi antum jangan paham, alal arsy itu di atas arsy itu ada ya kelaziman ya mulasah menempel. Enggak, tapi para ulama mengatakan ba'inun an khalqihi. Allahu fis samawati alal arsy ba'inun an khalqihi. Allah di atas arsy beristiwa di atas arsy. Dia terpisah dari makhluknya. Sedangkan arsy itu adalah makhluk terpisah. Makanya keliru ya kalau ada yang mengatakan istawa yastawi kemudian diterjemahkan bersemayam. Karena kalau yang namanya bersemayam ma'ruf ma'lum yaitu duduk ya bersemayam di atas kursi, di atas bangku dan yang lainnya yang di situ ada kelaziman mulas menempel ya berdekatan tapi ini enggak Allah taala disebutkan oleh para ulama ba'inun an khalqi terpisah dari makhluknya nah tepat dari Pak Adri ida uddiya ida ibaratin. Falahum ibaratun alaiha arba'un. Qad qussirat. Wa qad ala. Nukrani Sa'ida Ubaidata Sahibu Qawla Nah, qasidah nuniyah, qasidah yang selalu diakhiri huruf nun. Ya, firman Allah Taala, Ar-Rahman wa Al-Rasistawa, ya, hingga akhir, hadiyal mawadi as-sabah. Inilah, ya, tujuh tempat allati akhbaraha fiha subhanahu, yang Allah kabarkan, ya, tentang hal tujuh ayat ini. Ya, di tujuh ayat ini bistiwa'ihi ala arsy, tentang istiwanya di atas arsy, kulluha qat'iyatu tsubut, semuanya itu qat'iyatu tsubut, ditetapkan secara pasti. Ya, nah, jadi maksudnya, ya, itu secara penetapan istiwa itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yang sharih. Ya, diannaha min kitabillah, karena hal ini berdasarkan dari Al-Qur'an. Fala yamlikul jahmi al-mu'attili laha raddan wala ikar, maka kaum jahmiyah dan kaum mu'attilah tidak memiliki raddan, bantahan laha atas hal ini, wala ikar, dan mereka juga tidak memiliki pengingkaran. Kama annaha sharihatun fi babiha, sebagaimana hal ini jelas sekali gamblang di babnya, la tahminu ta'wilan, maka tidak ada kemungkinan takwil, tidak membutuhkan lagi takwil. Fa inna lafdha istawa fil lughati idza uddiya bi ala la yumkinu ay yafhama minhu illa al-ulu wal irtifa', karena lafaz istawa yastawi, ya, secara dalam bahasa Arab kalau dimutaaddikan dengan ala, maka tidak mungkin dipahami darinya kecuali al-ulu, ketinggian, irtifa', naik. Ya, al-ulu wal irtifa', kalau pakai ala. Kalau dengan selain ala, iya bisa. Sebagaimana firman Allah, walamma balagha asyaddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Dan Allah Ta'ala menceritakan tentang Musa alaihissalam. Walamma balagha asyaddahu, dan tatkala Musa telah balig, asyaddahu, telah kuat, dia telah mencapai usia muda, wastawa tidak dimutadikan dengan huruf ala, maka maknanya bukan dia beristiwa, tapi dia telah sempurna, atainahu hukman wa ilma, telah sempurna apa yang kami berikan kepada dia berupa, ya, hikmah dan ilmu. Nah, antum ketika belajar nahwu di bab waw ma'iyah, antum sering diberikan contoh oleh para guru dan juga para nuhat di kitab-kitab mereka, ya, istawa al-ma'u wal khashabah, sering enggak dengar gitu, istawa al-ma'u wal khashabah, apa artinya, apakah air beristiwa di atas kayu atau kayu beristiwa di atas air, karena tidak dimuta'adikan dengan huruf ala. Tapi kalau dimuta'adikan dengan huruf ala, la ghair, enggak ada kemungkinan lain. Nah, Ya, adapun kalau dimutaadikan dengan huruf ilah, ya, summastawa ilah sama, ini dipersisikan oleh para ulama alinahu. Nah, ya, walihada lam takhruj tafsiratus salaf, oleh karena itu tidaklah keluar tafsir-tafsir salaf lihada lafad dari lafad ini, ya, an arba'i ibaratin, ya, kecuali empat ibarat aja tafsir ala. Entah kita ulu, apa maknanya Allah beristiwa alal arsh, al-ulu tinggi, al-irtifa'. Ya, dzakaraha al-alamah Ibnu Qayyim fi dunia. Imam Ibnu Qayyim menyebutkannya di kitab beliau An-Nuniyah, Qasidah An-Nuniyah, disyarah oleh Syekh Muhammad Al-Haras juga, haitsu qala, di mana beliau berkata, walahum ibaratun 'alaina arba'un qad husilat lil farisi ta'ani. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, maka mereka para ulama memiliki empat ungkapan, ya, dari tafsir tersebut, qad husilat, dan ini telah didapatkan, ya, lil farisi ta'ani, dari penunggang kuda yang ta'ani, yang pemberani, maksudnya para salaf. Hiya istaqarra wa qada ala wa kada irtafa'a alladhi ma fihi min nukrani, yaitu istiqarra, maksudnya istiqrar. Allah beristiqrar, walaupun kalimat istiqrar ini juga dikritik oleh sebagian ulama, ya, fima adkur. Ya, apakah Allah istiqrar menempati, istiqrar menempati di sana? Waqad ala, demikian pula ala, ulu maksudnya. Wa kadzalika, demikian pula irtafa'a, naik. Ma fihi min nukrani, yang tidak ada di situ pengingkaran. Wa kadza qad sa'ida alladhi huwa rabi'un, demikian pula sa'ida, makna yang tepat dari istawa ala, sa'ida, su'ud, naik. Huwa rabi'un, yang keempat, alladhi huwa rabi'un, makna yang keempat, Abu Ubaidah sahibu syaibani, yang Abu Ubaidah, ya, sahibu syaibani, yakhtaru hadal qawla fi tafsirihi, yang memilih pendapat ini di tafsir beliau, adalah minal jahmi bin qur'ani, yang dia lebih mengetahui Al-Quran daripada jahminya. Nah, cukup dulu, ya. Anak mau jemput anak sekolah. Ya, istri lagi sakit. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.